Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Hendak ya baiklah, pembagian isim dilihat dari sisi adad atau jumlah dibagi berapa bagian? 3 sebutkan. Mufrad, muthanna, jama'. 6. Hendak ihsan ada berapa jama'? Sebutkan. Jama' muzakkar salim, jama muannatsis salim, jama taksir. 6. Jama taksir. Hendak ya Aba Abdul Razak, apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu, tunggal. Seperti apa contohnya isim mufrad? Baitun, apa artinya? 6. Satu rumah atau sebuah rumah. Apa yang maksud isim musanna, Aba Sauda? Isim yang menunjukkan dua. Bagaimana cara membuat isim musanna, Aba Yazid? Nah, isim mufrad ditambahkan di akhirnya alif dan nun atau apa? Atau ya dan nun. Nah, isim mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, contoh isim musanna Bali. Waladani atau waladaini. Ahsanta. Waladani atau waladaini. 6. Yadaini isim musanna atau mufrad, Aba Azizah? Musanna. Apa isim mufradnya yadaini? Yadaini dua tangan. Apa isim mufradnya yadaini? Yadun, sebuah tangan, satu tangan. 6. Rijlani, Aba Faqih, musanna atau mufrad? Musanna. 6. Apa isim mufradnya rijlani, Ahmad, Aba Talha? Rijlani, rijlun. 6. Rajulaini, Aba Asya, musanna atau jama'? Musanna. Apa mufradnya? Rajulun. 6. Asanda. Utsmanu dijadikan isim musanna menjadi apa Baramdani? Utsmanani. 6. Suratun dijadikan isim musanna menjadi apa Ba Afif? Surataini atau suratani. 6. Madrasatun, Hizam, Aba Hakim. Naam, madrasatun, apa isim musannanya? Madrasataini atau madrasatani. Nabiyun, musannanya jadi apa, Aba Hudzaifah? Nabiyani atau nabiyaini. 6. Salmanu. 6. Musannanya apa? Aba Ahbab. Salmanani atau Salmanaini. Salman, dua Salman. Alimun, Aba Nabil, apa isi musannanya? Alimun. Alimani, alimaini. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Pembahasan kita masih di dalam pembahasan al-asma, isim-isim. Isim dilihat dari sisi jumlah dibagi menjadi tiga. Isim mufrad, isim musanna, kemudian jama'. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jama'. Nah, jama' ada tiga. Yang pertama jama' apa? Jama' muzakkar salim. Yang kedua jama' mu'annafis salim. Yang ketiga jam'u taksir, jama' taksir. Mari kita lihat rinciannya. Jam'ul muzakkaris salim. Apa itu jama' muzakkar salim? Jam'ul muzakkaris salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jama' muzakkar salim adalah kata yang menunjukkan jumlah banyak dengan adanya tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kata yang menunjukkan jumlah banyak dengan ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya, maksud di akhir katanya. Ini satu pengertian. Ada yang mengartikan jama' muzakkar salim itu adalah kata yang menunjukkan lebih daripada dua dan menunjukkan laki-laki. Nah, dan ada tambahan di akhirnya. Al-muhim, jama' muzakkar salim, kata yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, laki-laki, dengan tambahan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Jadi harus laki-laki. Karena muzakkar. Muzakkarnya apa? Laki-laki. Jadi kalau wanita tidak termasuk muzakkar. Kata yang menunjukkan jumlah banyak dengan ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kalau musanna dua, berarti kalau jama' lebih dari dua. Mithlu contoh. Contoh jama' muzakkar salim. Muslimun. Seorang muslim. Berarti mufrad kalimat muslimun ini. Kita ingin menjadikan, merubahnya menjadi jama' muzakkar salim. Apa tambahannya? Waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Menjadi apa? Muslimun menjadi muslimuna. Panjang. Muslimun seorang muslim karena mufrad. Nah, ya. Kalau lebih dari dua ditambah waw dan nun menjadi apa? Muslimuna. Berarti artinya beberapa orang Islam. Beberapa orang Islam. Ini tambahnya apa? Muslimuna, waw dan nun. Bisa jadi tambahannya dengan ya dan nun. Menjadi apa? Muslimina. Nunnya di fathah, ya-nya di sukun. Muslimina. Beberapa orang Islam. sering kita dengar muslimun, ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, kan begitu. Muttaqun, sabirun, nam sa'imun, sering kita dengar? Nah, itu ternyata jama' mudzakkar salim namanya. Naam. Ya. Jama' mudzakkar salim. Karena ada tambahan tadi alif, wawu dan nun atau ya dan nun. Kita sering dengar mukminin, kaum muslimin. Sering kan? Muttaqin, ya, sabirin, salihin. Sering kita dengar. Itu ternyata isim kalau kita lihat bentuknya dia jama' mudzakkar salim. Nah, jadi mulai sekarang kita tahu kalau mendengar muslimin, kaum muslimin. Nah, ternyata itu namanya secara bahasa Arab jama' mudzakkar salim. Kata yang menunjukkan jumlah banyak, nam, laki-laki dengan tambahan waw dan nun atau ya nun di akhirnya. Contoh yang kedua, kafirun. Seorang kafir, laki-laki. Kafirun. Seorang kafir, laki-laki. Kalau kita ingin mengatakan beberapa orang kafir, lebih dari dua, maka dibentuk menjadi jama' mudzakkar salim. Yaitu ditambah waw dan nun menjadi apa? Kafiruna. Beberapa orang kafir. Atau ditambah ya dan nun menjadi kafirina. Beberapa orang kafir. Jadi kafiruna dan kafirinya dan kafirina sama artinya. Naam. Jadi yang bisa dibentuk jama' mudzakkar salim apa? Naam, laki-laki. Ya, laki-laki. Atau sifat. Nah, kata yang menunjukkan laki-laki, jenis laki-laki atau sifat. Berarti kalau perempuan, nah, tidak bisa dibentuk dengan jama' mudzakkar salim. Nanti kalau perempuan dibentuk jama'nya dengan jama' mu'annatsis salim akan datang. Tamrin, latihan. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jama' mudzakkar salim. Naam. Atau sebelumnya. Sebelumnya dulu. Sebelum kita lihat tamrin. Kita kembali kepada pengertian kepada nama jama' mudzakkar salim. Jama' berarti menunjukkan lebih dari dua. Muzakkar, apa arti muzakkar? Laki-laki. Salim, sekarang kalimat salim. Kenapa dinamakan salim? Hah? Nah, kalau jama' jelas lebih dari dua. Muzakkar, laki-laki. Kenapa dinamakan salim? Dinamakan salim, kata ahli nahu, karena selamat dari bentuk mufradnya. Kafirun, menjadi apa dijamakan? Kafiruna. Berubah atau tidak dari bentuk mufradnya? Tidak. Cuma tambahan waw dan nun saja. Tetap kafir. Ya. Kafiruna. Menjadi kafiruna. Selamat dari perubahan. Tidak ada perubahan. Bentuk mufradnya ketika dipecah, tetap kembali kepada asal semula. Muslimun menjadi apa? Muslimuna. Nah, muslimuna. Nah, tidak berubah dari bentuk mufradnya. Cuma ditambah waw dan nun. Maka selamat, salim artinya apa? Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Tidak ada perubahan. Maka dinamakan jama' mudzakkar salim. Jama' artinya lebih dari dua. Mudzakkar artinya lah jenis laki-laki. Salim, selamat dari bentuk perubahan. Nah. Itu ya, dinamakan salim. Mukminun, apa jama' mudzakkar salimnya? Mukminuna. Naam. Mukminuna. Baik. Salihun, apa jama' mudzakkar salimnya? Salihuna. Atau salihina. Naam, orang-orang saleh. Naam. Ya. Yeah. Baik, lanjut. At-tamrin, tamrin latihan. Ij'al jaman mudzakaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jama mudzakar salim dari kalimat berikut. Yang pertama, sabirun. Sabirun ini isim apa? Dilihat dari sisi jumlahnya. Isim mufrad. Karena menunjukkan satu. Apa artinya sabirun? Seorang laki-laki yang sabar. Orang yang sabar. Nah, orangnya. Sabir. Nah, sabir orang yang sabar. Tapi dari jenis laki-laki. Seorang yang sabar. Kalau dua orang yang sabar apa? Sabirani atau? Sabiraini. Apa namanya? Isim apa namanya? Menunjukkan dua? Isim musanna. Nah, satu orang sabir, dua orang sabirani atau sabiraini. Kalau lebih dari dua orang, beberapa orang yang sabar, apa kita katakan? Sabiruna atau sabir. Namanya apa? Jama muzakkar salim. Ahmad adalah seorang laki-laki yang sabar. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Ahmad adalah seorang laki-laki yang sabar. Ahmadu sabirun. Gitu. Nah. Ahmad adalah seorang laki-laki penyabar. Penyabar. Apa itu penyabar? Sama dari kalimat sod ba'ro. Tapi dirubah dia. Nah, soburun, sobur, penyabar, tukang sabar, sangat sabar, sobur. Nah, kalau hanya sabar saja, sobir. Nah, penyabar, Fatimah ini penyabar sekali. Hah? Banyak sabarnya, betul. Banyak sabarnya, penyabar. Baik. Jadi sabirun dirubah menjadi jama mudzakkar salim menjadi apa? Nah, sabiruna. Ada tambahan. Apa tambahannya? Waw dan nun. Atau sabirinya. Ada tambahannya apa? Sekaligus diingat tambahan secara tulisannya. Jangan hanya bisa mengucapkannya. Sobiruna. Nah, sobirin. Tapi tulisannya enggak tahu. Jangan sampai. Ya, sobiruna ada wawunya. Sobiruna. Ada wawunya. Nah. Sobir dan sobir. Nah, jadi apa? Sobiruna. Nah, jadi so, lagi manusia cara manusia. Nah, tulisan pun ada caranya juga. Ada kaidah tulisannya. Sabiruna. Tambahan ya. Wawdan. Atau apa? Sabiruna. Baik. Bisa mengucapkannya, bisa juga menulis. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, muhsinun. Apa artinya muhsinun? orang yang berbuat baik, muhsin. Nah, muhsin orang yang berbuat baik. Ini semuanya kata-kata sifat, dari mulai sobir sampai akhir kata-kata sifat. Karena apa? Yang bisa dibentuk jama mudzakkar salim adalah sifat. Selain dia nama laki-laki atau juga sifat. Ya. Muhsinun. Ini isim apa? Mufrad, musanna, jama. Mufrad. Kalau kita ingin menyebutkan dua orang yang berbuat baik, apa kita katakan? Muhsinani atau muhsinaini. Kalau kita ingin mengatakan beberapa orang laki-laki yang berbuat baik, kita katakan apa? Muhsinuna atau muhsinina. Telah datang orang-orang muhsinin. Apa kita katakan? Ja'a al-muhsinuna. Ya, muhsinun. Telah datang orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Itu muhsinin, muhsinun. Kalau kita tahu muhsinin, orang suka beri uang ya. Orang yang suka ngasih uang, bantuan namanya muhsinin. Nah, padahal muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik muhsinun. Baik dengan tenaganya, dengan pikirannya dia muhsinin. Bukan hanya yang ngasih uang saja. Barakallahu fikum. Ya, muhsinun. Telah datang orang-orang muhsinin. Apa kita katakan? Ja'al muhsinuna. Telah datang orang-orang muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Saya telah melihat orang-orang yang berbuat baik. Apa kita katakan? Ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitul muhsinina. Ra'aitu muhsinina. Kalau ada alif lamnya, ra'aitul muhsinina. Nah. Bisa membedakan muhsinuna dan muhsinina? Beda penggunaannya. Kalau kita mengatakan telah datang, berarti muhsinuna. Saya telah melihat muhsinina. Rahasianya nanti setelah bab fi'il. Kenapa ucapan aja begitu? Baik, barakallahu fikum. Yang ketiga, alimun. Apa artinya alimun? Orang yang berilmu. Satu orang yang berilmu. Dua orang yang berilmu. Alimani. Alimaini. Beberapa orang yang berilmu. Alimuna, alimina. Atau nama lainnya ulama. Bisa ya? Nanti akan ada. Nah, telah datang orang-orang dua. Telah datang seorang yang berilmu. Apa kita katakan? Ja'a alimun. Telah datang dua orang yang berilmu. Ja'a alimani. Saya melihat dua orang yang berilmu. Ra'aitu alimaini. Telah datang orang-orang yang berilmu. Ja'a alimuna. Banyak orang-orang yang berilmu. Saya telah melihat orang-orang yang berilmu. Ra'aitu alimina. Hafal begitu saja. Enggak boleh salah. Nah, kalau ja'a alimuna, ra'aitu alimina. Enggak usah dirubah. Nah, ya. Nanti rahasia akan terbuka di depan. Kenapa begitu? Salihun, apa artinya salihun? Seorang yang soleh. Satu orang yang soleh. Nah. Ya, satu orang yang soleh. Dua orang yang soleh. Solihani atau? Solihaini. Beberapa orang yang soleh. Nah, telah datang satu orang yang soleh. Telah datang dua orang yang soleh. Telah datang beberapa orang yang soleh. Nah, lanjut. Mufsidun. Apa artinya mufsidun? Orang yang berbuat kerusakan. Mufsidun. Mufsidin. Ya, sering dengar? Mufsid. Orang yang berbuat rusak. Kerusakan. Nah. Rusak, fasid. Fasidun. Rusak. Yang rusak. Kalau orang yang berbuat rusak, mufsid yang berbuat rusak. Orang itu rusak, fasid dia. Orang itu membuat kerusakan, mufsid dia. Mufsid. Nah. Ya. Satu orang yang berbuat kerusakan, apa? Mufsidun. Dua orang yang berbuat kerusakan. Mufsidani. Atau? Beberapa orang yang berbuat kerusakan. Atau? Mufsidani. Telah datang seorang yang berbuat kerusakan. Ja'a mufsidun. Telah datang dua orang yang berbuat kerusakan. Telah datang beberapa orang yang berbuat kerusakan. Ya mufsiduna. Nah. Barakallahu fikum. Yang kelima. Keenam. Jalisun. Apa artinya orang, apa artinya jalisun? Orang yang duduk. Jalis. Orang yang duduk. Nah. Dua orang yang duduk. Atau? Beberapa orang yang duduk. Atau? Nah. Telah datang seorang yang duduk. Telah datang dua orang yang duduk itu. Telah datang beberapa orang yang duduk itu. Ya jalisuna. Shadiqun. Apa artinya shadiqun? Orang yang jujur. Masya Allah. Shadiqin. Nah. Kalau orang yang sangat jujur apa? Siddiq. Siddiqun. Abu Bakar As-Siddiq. Sangat jujur. Kalau shadiqun orang jujur. Dua orang yang jujur. Shadiqani. Dua orang yang jujur. Atau shadiqaini. Beberapa orang yang jujur. Atau shadiqina. Telah datang seorang laki-laki yang jujur. Ja'a shadiqun. Telah datang dua orang laki-laki yang jujur. Telah datang beberapa orang laki-laki yang jujur. Ya shadiqun. Mukminun. Seorang laki-laki yang beriman. Kalau dua orang laki-laki yang beriman apa? Mukminani atau apa namanya? Isim Musanna. Jangan lupa namanya. Nanti jangan lupa namanya. Isim Musanna. Beberapa orang laki-laki yang beriman. Mu'minuna. Atau? Atau mu'minina. Tadi ja'a. Apa artinya ja'a? Nah, sekarang pergi. Telah pergi seorang yang beriman. Apa bahasa Arabnya? Zahaba mu'minun. Telah pergi dua orang yang beriman. Zahaba mu'minani. Telah pergi beberapa orang yang beriman. Zahaba mu'minuna. Zahabarnya pergi. Ya. Pergi. Datang, lawannya pergi. Barakallahu fikum. Kalau selain datang juga ada hadoro, hadir. Tiba. Hadoro. Hadodro. Ini fi'il madhi. Tiba, datang, hadir. Naam. Hadodro. Sekarang muflihun. Apa artinya muflihun? Seorang laki-laki yang beruntung. Muflih. Muflihun, seorang laki-laki yang beruntung. Muflih. Dua orang laki-laki yang beruntung. Muflihani atau muflihaini. Beberapa orang laki-laki yang beruntung. Atau telah tiba seorang yang beruntung. Pakai hadoro. Menjadi apa? Hadoro muflihun. Telah datang dua orang yang beruntung. Hadara muflihani. Telah tiba beberapa orang yang beruntung. Hadara muflihuna. Nah, yang terakhir syakirun. Apa artinya syakirun? Seorang yang bersyukur. Ini semuanya laki-laki ya. Sabirun, muhsinun, alimun. Ini semuanya laki-laki. Seorang yang sabar. Seorang laki-laki yang sabar. Syakirun, seorang laki-laki yang bersyukur. Syakir. Naam. Dua orang laki-laki yang bersyukur. Naam. Atau beberapa orang laki-laki yang bersyukur. Atau telah datang seorang laki-laki yang bersyukur dengan menggunakan kalimat hadara, tiba. Telah tiba seorang laki-laki yang bersyukur. Apa artinya? Hadara syakirun. Telah datang dua, telah tiba dua orang laki-laki yang bersyukur. Hadara syakirani. Telah tiba beberapa orang laki-laki yang bersyukur. Hadara syakiruna. Dari mulai kalimat sabirun, muhsinun, alimun sampai terakhir, ini semuanya kata sifat yang menunjukkan laki-laki. Sobirun, seorang laki-laki yang bersabar. Jalisun, seorang laki-laki yang duduk. Mufsidun, seorang laki-laki yang berbuat. Syakirun, seorang laki-laki yang bersyukur. Nah, kenapa disini laki-laki semua? Karena yang bisa dijabri dibentuk jama' mudzakkar salim adalah laki-laki. Ya. Nah. Ij'al mufradan. Jadikan berikut ini menjadi isim mufrad. Apa itu isim mufrad, Abah Hakim? Kata yang menunjukkan satu. Sobirun sampai terakhir semuanya isim mufrad. Dari kalangan muzakkar laki-laki. Sekarang kalimat ini yang berikut ini dibentuk menjadi isim mufrad. Berarti semua ini yang kalimat yang akan datang ini adalah jama' muzakkar salim. Naam. Yang pertama musyrikuna. Apa artinya musyrikuna? Naam, beberapa orang laki-laki yang musyrik. Naam, laki-laki ya, karena jama' muzakkar salim. Naam. dibentuk menjadi isim mufrad. Dengan caranya bagaimana? Dengan dibuang tambahannya. Apa tambahannya di sini? Wau dan nun. Menjadi apa? Musyrikuna. Musyrikun. Dibuang wawunya. Musyrikun. Iya. Munafikuna. Apa artinya munafikuna? Orang-orang munafik. Jelek orang-orang munafik. Nah, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kedua-duanya jelek. Munafik i'tiqadi lebih jelek. Digabungkan di dalam api neraka jahanam bersama orang-orang musyrik. Munafik i'tiqadi. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Menampakkan enam. Demikian juga kalau ada orang-orang menampakkan cinta kepada sunnah, senang kepada sunnah. Nam, ternyata di hatinya benci kepada sunnah. Ini pemilik sifat nifaq. Ada kemunafikan padanya. Nam, barakallahu fikum. Munafikuna. Dibuat menjadi isim mufrad. Bagaimana caranya? Dibuang tambahannya. Munafikuna menjadi? Munafikun. Fasikuna. Apa artinya? Beberapa orang laki-laki yang fasik. Seorang yang jatuh ke dalam dosa besar. Atau terus-menerus dalam dosa kecil. Itu fasik. Nah. Fasikuna. Beberapa orang yang fasik. Bagaimana cara membuat menjadi isim mufrad? Dibuang wau dan nun tambahannya. Menjadi apa? Fasikun. Nah. Kadzibuna. Apa artinya? Beberapa orang laki-laki berdusta. Nah. Ya. Kadzib. Orang yang berdusta. Menjadi apa? Kadzibuna. Kadzibun. Rahimuna. Apa artinya? Beberapa orang laki-laki penyayang. Nah, rahim. Rahimuna menjadi apa? Rahimun. Daribuna. Apa artinya? Beberapa orang laki-laki yang memukul. Bukan tukang pukul ini. Yang memukul. Kalau tukang pukul, darabuna. Darab. Nah. Kalau ini daribun. Orang yang memukul. Orang laki-laki yang memukul. Nah. Daribuna jama apa? Jama muzakkar salim. Kenapa disebut jama muzakkar salim? Nah, kata yang menunjukkan jumlah banyak dengan tambahan wau dan nun. Daribuna. Dibuat menjadi isim mufrad menjadi apa? Daribun. Syaribuna. Apa artinya syaribuna? Beberapa orang laki-laki yang minum. Yang minum. Nam. Ini jama apa? Jama muzakkar salim. Apa bentuk mufradnya? Syaribuna menjadi? Syaribun. Qa'iduna. Apa artinya qa'idun? Orang. Beberapa orang laki-laki yang duduk. Sama seperti jalisuna. Qa'iduna sama. Ya. Jalisuna qa'idunya sama. Artinya orang yang duduk. Dijadikan menjadi mufrad menjadi apa? Qa'iduna. Qa'idun. Nam. Qa'idun. Beberapa orang laki-laki yang duduk. Ini semuanya jama' muzakkar salim. Jangan lupa pengertiannya. Jama' muzakkar salim adalah. Nam. Sebuah kata yang menunjukkan jumlah banyak. Lebih dari dua laki-laki dengan tambahan wau dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Barakallahu fikum. Masih sanggup? Capek? Sudah? Hah? Hadir, iya. Hadar. Qadra. Nah, itu lain lagi. Naam. Naam, kalau Khadra pakai kha dia. Hijau. Khadrawat. Khadra. Kalau itu had, begini hadara pakai ha. Hadara. Ha, dadra, hadir atau tiba. Nah, beda huruf, beda arti. Apa itu? Hadra. Hadra. Isim tidak pernah sukun. Isim tidak pernah sukun. Kenapa namanya nama Hadra? Ada, kenapa bertanya Hadra? Apakah ada antum punya nama Hadra? Orang sufi. Hadra. Main rebahnya Hadra namanya. Hadra. Rebana. Hadra. Kalau Hadra sambutan dia boleh. Nah. Hadra. Nah. Benar, kalau kalimat sambutan nanti hadra. Tapi bukan hadra sukun. Hadron. Kalau dibusukun kamu hadra, mungkin begitu. Nah. Insyaallah kita lanjut 6 pagi. Kayaknya besok zuhur libur kayaknya. Nah, khawatir. Nah, tidak sempat. InsyaAllah. InsyaAllah subuh kita lanjut. Semoga bisa sampai 6. Pagi-pagi lebih fresh. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.